الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى بيته وصحبه وسلم يا سيد السادات يا مجيب الدعوات wahai pemilik Sayyid Al-Mustafa, sebaik-baiknya manusia yang engkau ciptakan dan engkau pilih menjadi Nabi dan Rasul, membawa risalah yang terakhir dan sempurna disebarkan untuk manusia seluruh alam ini. Ya Allah, berilah kami petunjuk untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkan. Dan kami bersyukur atas agama Islam dalam ketulusan keikhlasan dengan agama Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama bapa kami Ibrahim yang lurus lagi berserah diri kepada-Mu. Wahai pengabul doa, hamba-hamba yang berdoa memohon dan meminta tolong, dan kepada siapa lagi kami akan berdoa kalau tidak kepada-Mu ya Allah. Tiada Tuhan selain-Mu, tiada berserikat dan tak bersekutu. Engkau tempat bergantung semua harapan manusia. Engkau pengasih dan penyayang. Kabulkan doa kami yang selalu berdoa kepada-Mu ya Allah. Ya Fattah ya Razzaq, mudahkan rezeki-rezeki kami. Cukupkanlah kebutuhan-kebutuhan kami dan bantulah kami untuk melunaskan hutang-hutang kami yang besar ataupun yang kecil ya Allah, yang mungkin kami tak sanggup membayarnya tanpa pertolongan-Mu. Kami mohon jalan keluar atau lunaskan dengan kekuasaan-Mu ya Allah. Wahai pengangkat derajat manusia yang dikehendaki, kehendak-Mu sangat adil dan tak tertandingi. Yang rendah Engkau tinggikan dan yang tinggi Engkau rendahkan, dan kedua-duanya sama sebagai ujian. Yang bersyukur Engkau tambah dan yang kumpul Engkau siksa. Itu satu keadilan. Aku ini hamba-Mu ya Allah. Engkau adalah Tuhanku yang memiliki segalanya, dan semua makhluk harus patuh pada-Mu secara sukarela ataupun terpaksa. Dengan hak-Mu ya Allah, tinggikan derajat kami dan jangan Engkau rendahkan. Wahai yang empunya kebaikan, Engkau maha baik dan kebaikan datang dari-Mu, yang buruk datang dari manusia. Dan Engkau taburkan kebaikan pada orang-orang yang baik dan orang-orang yang ingkar sebagai ganjaran bagi yang beriman dan sebagai bala bagi orang-orang yang ingkar. Ya Allah, berilah taufik pada kami untuk dapat berbuat kebaikan dalam kehidupan kami sampai akhir hayat kami. Ya Allah, wahai yang empunya bergudang-gudang barokah, Engkau sebarkan ke seluruh alam semesta. Tanpa barokah-Mu dunia ini tak akan berjalan dengan sempurna. Ya Allah, orang-orang yang tak berpenghasilan atau berpenghasilan kecil dan tergantung tanggungannya besar, Engkau cukupi dengan barokah-Mu. Sedikit namun ada berkah-Mu cukup ya Allah. Banyak tanpa barokah pasti kekurangan ya Allah. Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Dengan hak-Mu ya Allah, berikan barokah dari umur kami agar dapat melaksanakan apa-apa yang Engkau perintahkan. Berikan barokah dalam rezeki kami agar kehidupan kami bahagia. Wahai yang mudah memaafkan kesalahan-kesalahan manusia yang memohon maaf, manusia-manusia yang salah dan penuh dengan dosa, bila ia sadar dan bertobat Engkau maafkan. Yang belum bertobat Engkau tangguhkan. Engkau beri kesempatan. Manusia yang suka memaafkan Engkau puji dan Engkau beri ganjaran. Dengan hak-Mu maafkanlah kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kami. Dengan hak-Mu ya Allah, maafkan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kami. dengan hakmu ya Allah. Maafkan kesalahan dan dosa-dosa kami ya Allah, dan maafkan juga kedua orang tua kami, baik ia masih hidup maupun telah mendahului kami, juga saudara-saudara kami muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat. Wahai yang mendengar suara-suara dan doa-doa yang berdoa, Engkau dengar segala sesuatu. Engkau dahulukan suara doa-doa orang yang tertindas dan suara rintian orang-orang yang lemah dan miskin. Kami ini lemah dan miskin ya Allah, dengarkan doa-doa kami ya Allah, sebab tak ada yang ada lagi yang bergantung kecuali hanya kepada-Mu ya Allah. Ya Sami, ya Sami, ya Sami, dengarkan suara dan rintian kami, kabulkan doa-doa dan permohonan kami ya Rabbal Alamin. Wahai yang menyelesaikan seluruh persoalan dan masalah, semua makhluk yang hidup berpersoalan, dan tak ada satu pun persoalan manusia yang bertumbuh-tumbuh ini kecuali Engkau yang mampu membantu menyelesaikan ya Allah. Engkau selesaikan dengan semua manusia butuh pertolonganmu ya Allah. Tanpa pertolonganmu niscaya kamu tak mampu berbuat apapun. Wahai Allah ya Rabbal Alamin, wahai pemberi taubat, tak ada satupun manusia yang luput dari dosa-dosa dan pengampunanmu. Ya Allah, pengampunanmu jauh lebih besar dan lebih luas. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Manusia-manusia yang mau bertobat dengan hak Bismillahirrahmanirrahim, tolak segala macam musibah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, tolaklah segala musibah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, tolaklah segala musibah ya Allah. Wahai yang mengetahui rahasia nyata dan rahasia yang gaib ya Allah, tutupi aib-aib kami ya Allah, tutupi keburukan-keburukan kami ya Allah, tutupi dari jalan-jalan keburukan ya Rahman Rahim. Wahai yang Maha Kuasa, Engkau kuasa menolak segala bencana yang akan terjadi ataupun yang sudah terjadi. Kami tak mengetahui apa yang akan menimpa diri kami ya Allah. Engkau lah Tuhan yang mengetahui segala sesuatu yang gaib, dan Engkau yang berkuasa segala sesuatu. Dengan hakmu ya Allah, tolaklah bala yang akan menimpa diri kami. Dengan hakmu ya Allah, tolaklah bala yang akan menimpa diri kami. Wahai Tuhan yang melindungi hamba-hambamu dengan kemuliaanmu, wahai pengabul hajat, semua manusia bercita-cita dan banyak meminta untuk melengkapi kebutuhannya, maka dengan ini kabulkan hajat-hajat kami. Kabulkan hajat-hajat kami semua wahai pengabul hajat, sebab tak ada yang mampu mengabulkan hajat-hajat kami kecuali Engkau. Subhana ya la ilaha illa antal ghazal ghazal, subhana ya la ilaha illa antal ghazal ghazal ghazal. Khalisna minan nar ya Rabbi, khalisna minan nar ya Rabbi, khalisna minan nar ya Rabbi. Maha suci wahai Tuhan, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, Maha penyelamat. Bantulah kami dengan kemuliaanmu, jauhkan kami dari api neraka, jauhkan kami dari jahanam, jauhkan kami dari neraka, jauhkan kami dari jahanam. Wahai Tuhan pemelihara kami, kami berserah diri kepada-Mu. Ya Allahumma istajib, Allahumma istajib, Allahumma istajib ya mujibaz zailin, ya mujibaz zailin, ya mujibaz zailin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisyril Fatihah.